rasa. Hayatku pun bersambung, kebahagiaan kan nyata. Ku harap hayalmu pun menyatu bersama cinta. Diriku dirimu mencoba. Butuh rembulan, bukan.